yaitu ketenangan, memberikan buah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup di dunia, dan insyaallah akan menjadi sebab ketenangan hidup di akhirah. Maka kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami apa yang Engkau telah ajarkan ilmu kepada kami, dan ajarkanlah ilmu kepada kami yang bisa memberi manfaat kepada kami, dan berilah tambahan ilmu yang itu memberi manfaat kepada kami. Karena ilmu, ya ikhwan, bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk dirinya maupun bermanfaat untuk orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu apabila tidak bermanfaat, maka akan memadorotkan, baik memadorotkan diri sendiri, pemiliknya, bahkan bisa memadzatkan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Maka hendaknya seorang hamba, sebagaimana disyariatkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, setiap pagi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minta ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang thayyibah yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ikhwana fiddin, a'azani wa a'azakumullah jami'ah. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-39. Babu man jahada syai'an minal asma'i wassifat. Bab yang menjelaskan tentang orang atau siapa saja yang menolak sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita menyinggung beberapa permasalahan Siapa yang masih ingat permasalahan pertama apa kemarin? Ah, antum. Ya. Santri enggak boleh gini. Antum. Hah? Permasalahan tentang makna bab. Gampang. Permasalahan pertama tentang arti dari bab ini. Gampang enggak? Gampang enggak? Apa artinya? Katanya gampang. Apa artinya bab ini? Antum. Kalau ditanya enggak bisa, pertemuan akan datang disebut namanya. Biar ketahuan. Antum. Makna bab yaitu bab ini menjelaskan tentang hukum orang yang menolak sebagian dari nama dan sifat Allah. Nah, ini permasalahan yang kedua, diperhatikan kalau taklim. Tentang hubungan bab dengan kitab tauhid. Bahwasannya menolak nama dan sifat atau menolak sebagian nama Allah atau sifat Allah itu bisa membatalkan tauhid, minimal mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka beliau sebutkan dalam kitab tauhid ini tentang bab ini. Sebaliknya, mengagungkan nama Allah, mengagungkan sifat Allah termasuk min kamali tauhid, kesempurnaan tauhid. Semakin sempurna tauhidnya, maka dia akan semakin mengagungkan Allah, mengagungkan nama Allah, mengagungkan sifatnya. Semakin sempurna tauhidnya. Masalah yang ketiga yang telah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya adalah permasalahan muallif rahimahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid ini menjelaskan khusus tentang tauhid ibadah. Maka judul kitabnya apa? Kitab Tauhid Alladhi apa? Huwa haqqullah alal abid. Kitab Tauhid yang menjadikan hak Allah atas kewajiban hamba, yaitu ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kitab ini. Maka kita lihat bab-babnya menjelaskan dengan tauhid ibadah atau menjelaskan tentang lawan dari tauhid ibadah itu kesyirikan. Karena seorang yang ingin istiqomah di atas tauhid dan ingin memurnikan tauhid dari kesyirikan, dari bid'ah, dari maasi, pasti dia akan menjauhi lawannya. Apa-apa yang bisa mengotori tauhid, merusak tauhid, yaitu kesyirikan, bid'ah, maasi. Lalu muallif, nah ini sekarang penting ini, perhatikan. Di dalam bab yang ke-39 menjelaskan tentang permasalahan asma wa sifat. Maka dijelaskan oleh bagian ulama yang mensarah kitab Tauhid bahwasanya apabila beliau dalam kitab Tauhid menjelaskan tentang Tauhid asma wa sifat atau Tauhid rubiyah ini dalam bab min lawazimi tauhidil ibadah, ingin menjelaskan dalam bab termasuk kelaziman tauhid ibadah, tauhid uluhiyah termasuk kelaziman, keharusan dari tauhid ibadah atau uluhiyah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sendiri telah menetapkan untuk dirinya dalam kitabnya Al-Quran, atau sebagaimana Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat tersebut dalam sunnah-sunnahnya. Sehingga, ini penting diperhatikan bagi kita yang beribadah pada Allah, sehingga ketika menetapkan Allah sebagai zat yang berhak diibadai, Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadai, la ilaha illallah, maka kita beribadah hanya kepada Allah zat yang memiliki nama-nama al-husna wa sifat-sifat al-ulya. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang sangat bagus dan sifat-sifat yang sangat sempurna. Ini sesembahan kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walillahil asmal husna, maka milik Allah lah nama-nama yang sangat bagus. Kita beribadah pada Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang bersih dari kekurangan. Maka beribadah kepada Allah zat yang sempurna. Adapun, nah ini sekarang, ya perhatikan. Adapun menafikan sifat kepada suatu zat, maka ini menjadikan imma tidak adanya zat tersebut. Karena zat yang tidak ada sifatnya, mungkinkah ada? Nah ini pertanyaan. Mungkinkah sesuatu zat yang tidak ada sifatnya ada? Ini. Andai kata ada umpamanya sekarang, pasti adanya lah penuh dengan kekurangan. Minimal kurang tidak mempunyai sifat. Umpamanya, orang mengatakan saya punya mobil. Sifatnya gimana? Enggak punya sifat. Kira-kira yang dengar, betul kah kamu punya mobil? Mobil kok enggak punya sifat? Adakah mobil enggak punya sifat? Hah? Ini. Andai kata ada, wah ini mobilnya penuh dengan kekurangan. Ya Banda. Ada orang bilang saya punya istri, sifatnya seperti apa? Enggak ada sifatnya. Hah? Jangan-jangan bayangan itu. Bayangan antum saja punya istri, kok enggak ada sifatnya. Bayangan pun ada sifatnya. Nah ini. Nah, maka sebagian ulama mengatakan al-mu'attilah, nah ini. Ya. Siapa mu'attilah? Yang menafikan sifat Allah, nanti akan sebutkan pada tempatnya insya Allah pembagian mu'attilah. Al-mu'attilah ya'buduna adaman. Orang-orang yang menafikan sifat bagi Allah itu beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Ini berbahayanya di sini. Sehingga muallif menyebutkan di sini manjahada syai'an minal asma wa sifat. Coba. Berkaitan dengan siapa saja atau barang siapa yang menolak sebagian dari sifat dan nama Allah. Karena orang yang menolak sifat atau nama Allah berarti dia beribadah kepada sesuatu yang tidak mempunyai sifat atau punya nama. Sesuatu yang tidak punya sifat seperti tidak adanya. Paham dong? Paham dong? Paham dong santri ini? Santri salafi harus paham ini tauhid. Ini penting. Sebagian mereka ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Hah? Halo? Di mana? Tidak ada di mana-mana. Tidak ada di mana-mana. Ya seperti tidak ada. Ini. Umpamanya ada yang sebagian mereka yang lain. Al-muhim bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Rasulnya SAW menetapkan untuk diri Allah nama dan sifat-sifatnya. Karena, ini penting. Karena yang lebih tahu tentang diri Allah siapa? Allah sendiri. Allah lebih tahu tentang dirinya dan Allah lebih tahu tentang nama-nama yang dimiliki oleh Allah dan sifat-sifatnya. Dan setelah Allah, siapa yang lebih tahu? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulnya sallam. Apabila Rasulullah SAW menetapkan untuk diri Allah naban dan sifatnya itu adalah hak benar sebagaimana Allah sendiri menetapkan untuk diri Allah nama dan sifatnya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana Allah sendiri yang menetapkannya. Maka ahlu sunnah beribadah pada Allah adalah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini prinsip ya itu. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ali Syekh Rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala. Qala Musannif Rahimahullah Ta'ala. Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Wa qawlillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Berkata Musannif Rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab Rahimahullah, bab siapa saja yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat dan firman Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-30, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka orang kafir, orang musyrik, mengingkari nama Ar-Rahman. Sababun nuzulil ayah ma'lumun wa madhkurun fi kutubit tafsir wa ghairiha wa huwa anna musyrikil anna musyriki Quraisyin jahadu isma Ar-Rahman, dan sebab turunnya ayat yaitu ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 30 ini telah dimaklumi dan disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir dan yang lainnya, seperti dalam kitab tafsir At-Tabari. Di sana disebutkan beberapa riwayat berkaitan dengan asbab atau sebab turunnya ayat ini. Dan wahuwa yaitu orang musyrik Quraisy menolak nama Ar-Rahman. Disebutkan dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Suhail bin Amr, yaitu kisah tentang Sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ini kisahnya panjang tentang Hudaybiyah. Lalu akhirnya berakhir dengan perdamaian dengan beberapa poin perdamaian. Lalu dari orang Quraisy, orang musyrik Quraisy menunjuk Suhail bin Amr. Waktu itu beliau belum masuk Islam, untuk perwakilannya. Maka setelah bertemu ingin menulis perjanjiannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penulis katib, penulis perjanjian, Rasulullah tulis uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Lalu berkata Suhail bin Amr, Ammar Rahman Fa wallah ma adri. Adapun Ar-Rahman, ini kata Suhel, ini mewakili dari orang-orang musyrik. Waktu itu beliau belum masuk Islam. Adapun tentang Ar-Rahman, demi Allah, kami enggak tahu. Mahia, siapa itu Ar-Rahman? Walakin, kata Suhel, uktub bismikallahumma. Ini kebiasaan orang musyrik, menulisnya lah, basmalahnya lah bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Ayo kita sebut bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Orang musyrik tadi mengingkari, saya enggak kenal siapa itu Ar-Rahman. Maka dari musyrik cukup dengan bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi kalau Allah kenal, orang musyrik Allah kenal nama Allah. Tapi nama Ar-Rahman mereka mengingkari. Ini yang diingkari apanya? Ar-Rahman, bukan musammanya. Kalau musammanya yang diberi nama Ar-Rahman, mereka enggak ingkari. Yang diberi nama Ar-Rahman siapa? Allah, mereka mengakui Allah. Kalau ditanya man rabbus samawati wal ardh, siapa yang menciptakan, siapa rob langit dan bumi? Atau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan jawab Allah. Naam. Tapi ketika disebut nama Ar-Rahman, mereka mengingkari. Nah ini. Ini yang dimaksud juhud. Mengingkari nama. Dan dijelaskan oleh para ulama, ya, mengingkari salah satu nama Allah itu termasuk mengingkari semuanya. Ya, apapun salah satu, maka dihukumi kufur. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka adalah kufur terhadap nama Ar-Rahman. Ini. Maka orang yang setelahnya, datang setelahnya mengingkari nama bagi Allah atau mengingkari sifat bagi Allah, itu sebenarnya mengikuti orang musyrik Quraisy zaman dulu. Orang dulu sudah ada yang mengingkari nama Ar-Rahman. Wa qala ta'ala, atau jahadu ismallah aynadan, afwan, ada apa aynadan, mereka menolak nama Allah karena aynadan, aynad. Karena menentang, karena ingkar, ya, mengingkari nama Allah atau sifat Allah ada dua. Yang pertama, ingkar ainat atau juhud. Mengingkari nama atau sifat Allah atau sebagian nama atau sebagian sifat Allah karena menentangnya. Ini kafir. Walaupun sebagian. Yang kedua, ingkar karena takwil, karena menakwilkan. Apakah ini kafir? Nah, ini yang jadi masalah. Karena banyak dari sebagian kalangan para ulama yang terjatuh dalam masalah ini, mengingkari sifat Allah karena takwil, karena menakwilkan. Bahkan ulama-ulama yang dikenal membela sunnah, di bagian mereka ada yang terjatuh dalam masalah mengingkari sifat karena takwil. Apabila mengingkari sifat Allah karena takwil, tapi takwilnya jauh secara bahasa, takwilnya bahasa kita ngawur lah, nggak ada dari si bahasa makna itu tidak ada, maka ini disebutkan para ulama kafir. Karena ini jelas karena ainat, mentakwilnya karena nentang. Ada takwil secara bahasa. Secara bahasa apa tadi? Mengandung makna tersebut, walaupun itu salah. Seperti ya, sebagian mereka menawilkan yadullah diartikan dengan apa? Nikmatullah umpamanya. Diartikan dengan kudratullah. Ini salah, batil. Karena Allah sendiri menetapkan tangan bagi Allah. Yang kita wajib menetapkan yad bagi Allah. Sebagaimana Allah sendiri menetapkan. Walaupun tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini prinsip dalam masalah nama dan sifat. Ini prinsip, ini kaidah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Wa huwas sami'ul basir. Coba diperhatikan di sini. Di sini penafian dulu, baru penetapan. Menafikan dulu, laisa kamitslihi syai'. Dinafikan, tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Baru menetapkan sifat. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Dijelaskan sebagian ulama, penafian dulu baru penetapan. Ini adalah apa? Kaidahnya apa ini? Tahliyah. Baru tahliyah, coba. Jadi prinsip pertama lah menafikan serupa bagi Allah, semisal bagi Allah. Apabila zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, ini sekarang perhatikan, bahwasanya zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Allah memiliki zat. Allah memiliki zat, makhluk memiliki zat. Tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Begitu juga namanya Allah tidak sama dengan namanya makhluk. Begitu juga sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Nah ini. Ketika menafikan misil bagi Allah, menafikan serupa bagi Allah, baik dalam zatnya, bahwanya zatnya Allah tidak seperti zatnya makhluk, maka sama. Sifatnya Allah juga tidak seperti sifatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai. Maka menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Karena apa? Laisa kamitslihi syai. Ini prinsip. Ini kaidah yang perlu dipahami. Karena nanti mereka itu terjatuh dalam masalah ini. Karena waktunya sudah adzan, kita ringkas di sini dulu. Naam. Maka ketika kita menetapkan nama Allah, maka dengan bisa arti laisa kamitsli syai. Kita menetapkan bagi Allah nama, karena Allah menetapkan nama bagi Allah, bagi dirinya. Karena Allah menetapkan nama baginya, walillahil asmal husna. Kita menetapkan nama bagi Allah bukan berarti sama dengan makhluk. Kita menetapkan sifat bagi Allah karena Allah sendiri yang menetapkan sifat bagi Allah. Kita menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti sifatnya sama dengan makhluk. Ini prinsip. Jadi pahami ini? Bisa paham ini? Sedangkan antara makhluk saja sama-sama punya nama beda. Ya enggak? Ya enggak? Saya contohkan sekarang. Yang punya nama Muhammad berapa di sini? Siapa namanya Muhammad? Coba tunjuk tangan. Antum, siapa lagi? Muhammad. Apakah Muhammad ini sama dengan itu? Hah? Zatnya beda, ya kan? Ini Muhammad zatnya seperti ini, hidungnya seperti itu, matanya seperti itu. Itu Muhammad zatnya beda, sama-sama namanya Muhammad, maknanya sama Muhammad. Itu baru zatnya sudah berbeda, ya kan? Sifatnya, namanya sama Muhammad. Apakah sifatnya ini sama dengan itu? Hah? Makannya sama? Banyaknya? Umpamanya contoh saja. Banyak itu? Iya. Umpamanya contoh. Sifatnya berbeda. Walaupun namanya sama. Ini sama-sama makhluk loh. Makhluk dengan makhluk. Bisa pahami? Nah ini. Ada berapa nama lagi Muhammad? Antum Muhammad juga? Hah? Mana Muhammad? Ini Muhammad, beda lagi zatnya. Namanya sama, sifatnya jelas sudah beda lagi. Ini, nah, ini antara makhluk saja. Pertama, kedua, sifat juga terbagi. Sifat zatiyah. Sekarang yang dimaksud sifat zatnya, sifat yang senantiasa ada pada zatnya, ya. Allah dengan makhluk sudah jelas berbeda, nggak perlu kita samakan, jelas berbeda. Sekarang makhluk dengan makhluk, sifat zatnya ini apa contohnya, yang dengan zatnya punya telinga nggak? Punya. Tangan punya enggak? Hah? Punya. Antum punya telinga? Punya tangan? Hidung punya? Antum punya telinga? Punya tangan? Punya hidung? Apakah sama tangannya? Hidungnya? Matanya? Rambutnya? Beda. Nah. Itu sifat zatiahnya. Sifat fi'liyahnya jelas sudah berbeda. Apa sifat fi'liyah? Sifat berkaitan dengan kehendak. Itu sifat fi'liyah. Itu sudah berbeda. Ini sama-sama makhluk. sama-sama Bani Adam, sama-sama manusia, itu berbeda. Apalagi sekarang, manusia dengan hewan yang lain. Antum punya kaki, sama enggak dengan kaki seribu? Beda. Kaki meja, sama enggak? Beda. Meja punya kaki. Punya enggak meja kaki? Punya. Manusia punya kaki. Apa lagi? Masjid punya kaki enggak? Itu sudah berbeda. Maka ketika kita menetapkan nama bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan zat Allah namanya. Ketika kita menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan zat Allah. Lalu bertanya, kenapa ditetapkan? Karena Allah sendiri yang menetapkan. Bukan kita mengada-ada. Kenapa kita tetapkan nama bagi Allah dan sifat bagi Allah? Karena Allah sendiri yang menetapkan dalam Al-Quran. Kita tinggal mengimani saja. Dan Rasulnya menetapkan dalam hadisnya nama bagi Allah dan sifatnya, maka kita tetapkan. Kita hanya menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Itu saja. Kita tidak boleh membuat-buat sendiri. Mengada-ada, enggak boleh. Bila paham ini penting masalahnya. Karena ini berkaitan dengan sesembahan kita. Semakin orang sempurna makrifatnya terhadap Allah, semakin sempurna ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, Iwan. Ketika orang beribadah dia yakin Allah Qawi, Allah Ghani, Allah Alim, Allah Basir dan seterusnya. Dia tenang beribadah karena beribadah kepada orang yang beribadah kepada zat yang maha mengetahui, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Dia akan tenang beribadah kepadanya. Kaya yang dia ibadahi zat yang sempurna. Maka semakin sempurna pengetahuannya, semakin kuat pengetahuannya terhadap Allah, maka dia akan semakin sempurna ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya memahami asma wa sifat. Karena memahami nama-nama dan sifat Allah termasuk min lawazim, kelaziman dari tauhid la ilaha illallah. Mungkin sampai ini dulu, afwan agak sedikit panjang karena berkaitan dengan tauhid, khawatir nanti salah paham. Naam. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah besok kita ulangi lagi. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita ulangi karena ini penting. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.